Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam karunia dan nikmatnya kepada kita hingga pada pagi hari ini, hari Senin 17 Juli 2023, atau yang bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan dan waktu luang untuk mendengarkan muhadarah yang insyaAllah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Usamah Abdurrahman Lombok Hafizahullahu Ta'ala Wara'ah. Beliau merupakan pengasuh Ma'had Imam Asy-Syafi'i Sumbawa. Dan insyaAllah tema yang akan beliau sampaikan adalah tematik. Oleh karena itu, kepada seluruh santri dan ikhwah untuk lebih mendekat ke meja pembicara dan mempersiapkan diri guna mendengarkan dan mencatat faedah yang akan beliau sampaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kepada beliau Al-Ustaz Abu Usamah Abdurrahman Lombok Hafizahullahu Ta'ala, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا واشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Para tulabul ilm yang saya hormati dan yang saya cintai, pertama kali saya mengajak untuk kita banyak berterima kasih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana Allahu Jalla fi'ulah menciptakan kita, menentukan penciptaan ini di zaman yang jauh dari zaman kenabian dan kerasulan. Allahu tabaraka wa ta'ala menciptakan kita di masa-masa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di hadapan para sahabatnya, inna min waraikum ayyamas sabar. Di hari-hari kesabaran, barakallahu fikum, atau hari-hari yang membutuhkan kesabaran yang tinggi, karena banyaknya perkara-perkara yang akan menjauhkan kita dari kemuliaan hidup, dari ketinggian derajat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun ini adalah kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendak Allah Jalla fi'ula, dan di sisinya lah kebijakan dan keadilan serta hikmah yang sangat besar. Alhamdulillah, Allah Tabaraka wa Ta'ala memanggil kita untuk ikut bergabung dalam urusan yang akan menjadikan setiap insan itu mulia di dalam hidup, menjadikan setiap insan itu memiliki darajah aliyah, derajat yang tinggi di sisinya dan di sisi para malaikatnya dan di sisi semua hambanya. Barakallahu fikum. Panggilan yang kita maksud adalah panggilan Allah Jalla wa'ala untuk terlibat dalam urusan ilmu agamanya, di mana Allah Jalla fi'ula telah mengutus utusannya, menurunkan kitab-kitab sucinya untuk membimbing umat ini, mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan hidup. Barakallahu fikum. Menuju an-nur, cahaya. Allahu Jalla fi'ula memanggil kita untuk kemudian terlibat dalam urusan agamanya ini adalah panggilan yang istimewa di dalam hidup. Para pendahulu kita yang saleh menjadi pendahulu yang terdepan di kehidupan dunia ini dalam kemuliaan, dalam ketinggian derajat, kedekatannya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadi orang yang mampu mengukir kebaikan dalam hidup buat dirinya dan menitipkan ukiran-ukiran hidup yang mulia ini kepada orang lain, kepada generasi keberikutnya, adalah dengan ilmu agama. Rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah sangat memahami hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa saja yang Allah Jalla wa'ala menginginkan kepadanya khair, kebaikan. Kebaikan untuk dirinya, kebaikan untuk orang lain, hidup di masyarakatnya, hidup di dalam berbangsa dan bernegara, siapapun, sigharan wa kibara, rijalan wa nisa'a, maka Allahu Jalla fi'ula memasukkan dia ke dalam barisan al-mutafaqihin, orang-orang yang berusaha mendalami, mengkaji, memahami dan mengamalkan di dalam hidupnya tuntunan-tuntunan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka apa yang kita berada padanya sekarang ini, ahibbati fillah, hidup dengan ilmu agama, kita berada dalam sebuah kemuliaan yang sangat besar, kebaikan yang sangat besar dari Allah Jalla fi'ula. Kemanapun kita bawa apa yang kita usahakan pada hari ini, apa yang kita lakukan di masa sekarang ini, belajar ilmu agama, jikalau ini kita bawa ke negeri manapun kita pergi, di masa manapun kita hidup, maka kita akan menjadi orang yang paling beruntung. Barakallahu fikum. Menjadi orang yang punya modal untuk menjadikan diri kita ini adalah orang yang kesiapan dengan ilmu agama untuk menghadapi tantangan-tantangan, risiko-risiko, sekaligus memposisikan diri kita dengan ilmu agama ini untuk tepat dalam mengambil sikap-sikap, keputusan-keputusan di dalam hidup ini. Barakallahu fikum. Dengan ilmu kita mengetahui bahwa semua urusan hidup kita ini berkaitan dengan pemilik kehidupan, yaitu Allah Jalla fi'ula. Kalau kita jadikan apa yang datang darinya, ilmu wahyu barakallahu, yang menjadi pengikat hidup kita, rahimani wa rahimakumullah, betapa indahnya engkau, betapa bagusnya jalan engkau, betapa enaknya dilihat, dipandang, teruntungnya orang-orang yang mendekat kepada diri kita. Kita hidup sedang membawa dari Allah Jalla fi'ula, dan kita mengikat, yang keluar adalah bau-bau yang sarqah fikum. Dia sebagai seorang bani, dia memiliki ilmu ma'an Allah Jalla fi'ula, sawahnya, ladangnya, kebunnya, maka dia akan petani yang terbaik buat dirinya. Bani petani yang lain, ketika panggilan agan, bisa dia dengannya bertani, berladang, dia tinggalkan, memenuhi panggilan Allah Jalla fi'ula. Dia tidak bisa, barakallahu fikum, menuju masjid, terlalu jauh tempatnya. Dia bermamannya, dia penuh panggilan Allah Jalla wa'ala, hafidhani wa hafidhakumullah. Orang akan memandangnya, ini orang aneh, orang asing. Tapi di sisi lain, dia merasakan ketika melihat betapa taatnya dia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dimanapun seseorang ketika membawa bekal hidup ilmu, maka dia akan menjadi orang yang indah dilihat, dipandang. Orang lain akan merasa aman bergaul dengan dia. Akan banyak nilai-nilai hidup yang akan bisa dipelajari dari dirinya. Dia seolah-olah rintikan air hujan, dimanapun turun, akan memberikan manfaat dan guna bagi sekitarnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Cukup sebagai kemuliaan ya ahibbati fillah. Tatkala kita mampu bisa dengan ilmu agama ini bermuamalah dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, dengan cara yang lurus dengan pemilik kehidupan itu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan ilmu kita mengetahui mana yang diridhai dan dicintainya, lalu kita berupaya untuk memasuki hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Jalla fi'ula. Dan dengan ilmu ini kita mengetahui hal-hal yang akan dibencinya, dimarahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dicelah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui, sehingga kita berupaya untuk kemudian menjauhi ilmu yang akan memperbaiki hubungan zahiran wa batina kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa agungnya orang-orang yang hidup dengan ilmu agama. Barakallahu fikum. Betapa terhormat dan tinggi derajatnya di saat dia mampu dengan ilmu agama ini memperbagus, memperbaiki hubungan hidupnya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan ilmu inilah dia menyadari kalau dia adalah makhluk yang dimiliki. Dia adalah bagian makhluk yang dimiliki. Apa yang dia miliki di dalam hidup adalah pemiliknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dia dengan ilmu agama ini akan berkesimpulan, barakallahu fikum, jika dia pasti akan kembali kepada sang pemilik. Dengan ilmu agama ini, ahibbati fillah, setelah dia mengetahui bahwa dia adalah yang dimiliki, apa yang dia miliki adalah miliknya Allah Jalla wa'ala, semuanya akan kembali kepadanya. Tidak ada yang ada pada dirinya kecuali persiapan. Persiapan untuk kembali kepada Allah Jalla fi'ula. Dengan ilmu dia dibawa bahwa engkau harus memberikan pertanggungjawaban hidup ini di hadapan Allah Jalla fi'ula. Maka dia berupaya untuk menyiapkan sebuah pertanggungjawaban yang benar. Sebuah pertanggungjawaban yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ilmu. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka oleh karena itu, kita harus jaga panggilan keistimewaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Kita telah menemukan di dalam hidup, ternyata langkah yang tepat, yang lurus untuk berhubungan dengan Allah Jalla wa'ala, itulah bimbingan ilmu agama. Dengan ilmu agama ini pula ahibbati fillah, yang akan memperindah dan yang akan memperbagus diri kita sendiri di saat hidup bermasyarakat. Dimanapun kita berada, barakallahu fikum, akan menjadi orang yang terbaik dalam hidup bersama temannya, bersama kedua orang tuanya, bersama barakallahu fikum tetangga-tetangganya, saudara-saudarinya, di masyarakatnya, bersama orang awam, dia yang terbaik, bersama orang yang tidak berilmu, dia yang terbaik. Menjadi orang yang di hadapan yang sama, dia berupaya untuk menjadi yang terbaik. Dengan bimbingan ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ilmu yang kita pelajari ini mengajak kita untuk mengamalkannya. Ilmu yang kita pelajari ini mengajak kita untuk mengamalkannya. Sehingga apabila kita berupaya untuk mengamalkannya zahiran wa batina, akan keluar hal-hal yang baik, barakallahu fikum. Orang lain merasa aman dengan diri kita ketika bergaul. Dia bisa memetik kebaikan-kebaikan rahimani wa rahimakumullah. Apalagi di saat Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan bahwa di antara annas ada yang dijadikan oleh Allahu jalla fi'ula mafatih, kunci-kunci untuk membuka kebaikan dan untuk menutup kejelekan. Hafizani wa hafizakumullah. Tidak ada yang tergambar pada diri kita. Barisan orang yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang hidup bersama ilmu agama. Ahibbati fillah. Ilmu agama ini akan mengajak dan memanggil kita untuk berakhlak dengan akhlak yang agung dan mulia. Ketika kita hidup bersama saudara-saudara kita dan berupaya untuk menjauhkan diri kita dengan ilmu agama, akhlak-akhlak yang jelek dan buruk. Termasuk di antara akhlak-akhlak yang jelek dan buruk di dalam bermuamalah hidup bersama, hidup bermasyarakat, bersama teman kita, bersama ustadz-ustadz kita, bersama kedua orang tua kita, bersama orang atau ikhwanuna, salah satu sifat yang harus kita jaga ahibbati fillah dan pelihara diri kita adalah jangan suka berdusta. Jangan suka berdusta, barakallahu fikum. Artinya bahwa ilmu yang kita pelajari ini adalah memanggil kita untuk memiliki sifat yang jujur di dalam hidup. Dan ilmu ini memperingatkan kita agar jangan berperilaku dan berakhlak dengan akhlak suka berdusta. Rahimani wa rahimakumullah. Dusta membawa petaka di dalam hidup, baik dalam urusan dunia ataupun dalam urus lebih-lebih dalam urusan akhirat. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, berdusta itu merupakan sebuah sifat yang qabih, syani', syar'an wa aqlan wa fitratan. Berdusta itu merupakan sebuah perilaku yang kotor, yang jelek, fi ghayatin minal qubh, kata Imam Rabi hafizahullah ta'ala. Dalam kejelekan yang puncak, yang tinggi, pandangan syariat iya, tinjauan akal iya, dan fitrah barakallahu fikum kotor, keji, buruk, bahkan wa mamqut ladail umami jami'an wa fin nihali kulliha. Berperilaku dengan dusta adalah perilaku yang tercela di hadapan semua umat. Perilaku yang tercela dalam semua agama. Tercela barakallahu fikum. Berdusta rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Allah jalla fi'ula telah mengharamkannya di dalam semua risalah dengan mencela sifat dusta, berdusta itu, dan mencela orang-orang yang terlibat di dalamnya, mencela al-kadzib dan mencela kadzabin di dalam banyak ayat. Dan Allah jalla wa ala telah menjanjikan ancaman yang besar. Allah jalla fi'ula menjanjikan ancaman yang besar barakallahu fikum. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Fawaid menyebutkan, Iyaka wal-kadhib, hati-hati kalian dari sifat berdusta. Kenapa barakallahu fikum? Beliau menyebutkan, fa innahu yufsidu alaika tasawwur al-ma'lumat ala ma hiya alaihi. Sifat berdusta ini akan merusak maklumat yang ada pada engkau. Gambaran-gambaran, tasawwur, maklumat yang kita miliki itu dirusakkan oleh sifat dusta. Dan akan memberikan kerusakan kepada orang lain barakallahu fikum. Karena dusta yang ada pada dirinya, maklumatnya itu terusakkan. Dan dia akan memberikan kerusakan dampaknya, merusak barakallahu fikum yang lain rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena yang melakukan kedustaan ini, yusawwirul ma'duma mawjuda, dia bisa menggambarkan sesuatu yang tidak ada seolah-olah ada. Namanya orang berdusta. Menggambarkan sesuatu yang tidak ada kok menjadi ada. Ini akibatnya barakallahu fikum. Lebih jelek lagi, di saat dia menggambarkan yang hak itu adalah batil. Yang hak barakallahu fikum menjadi batil. Wal khaira syarran. Ini adalah sebuah kebaikan. Tapi karena yang menyampaikannya adalah seorang yang berperilaku dusta, dia bisa menampilkannya, menggambarkannya seperti syar. Begitu sebaliknya, wasyarr khair. Sampai berakibat fayufsidu alaihi tasawwurahu wa ilmahu uqubatan lahu. Sudah rusak maklumat yang ada pada dirinya ketika menggambarkan. Karena dibangun di atas kedustaan ini, semua bentuk penggambarannya adalah berbau kedustaan barakallahu fikum. Ilmunya dirusakkan dengan perilaku dusta yang ada pada dirinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita harus berupaya untuk menghiasi diri dalam hidup ini dengan kejujuran. Apalagi para penuntut ilmu barakallahu fikum. Ketika kepepet, terkadang ini yang menjadi senjata. Berdusta rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Padahal ini akan benar-benar membahayakan dia. Bagaimana kalau hukumannya itu menjadi perilaku? Ketika ini berdusta, bersama orang tuanya berdusta, bersama saudara-saudaranya berdusta. Rahimani wa rahimakumullah. Ilmu yang kita bawa akan rusak. Rahimani wa rahimakumullah. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala ilman nafi'. Meminta perlindungan kepada Allah Jalla fi'ulah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Termasuk di antara celaan Allah Jalla fi'ulah. Disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 33. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghi bighairi haq bighairil haq wa an tushriku billah ma lam yunazzih bihi sultana wa an taqulu alallahi ma la ta'lamun. Yang menjadi syahid di dalam ayat ini adalah wa antakulu alallah ma la ta'lamun. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin mengatakan, beliau berpendapat anna asna hadhil muharramat wa a'zamaha huwal qaul 'ala Allah biduni ilm. Yang menjadi syahid di dalam ayat ini adalah yang terakhir. Engkau berucap, berbicara tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala apa yang engkau tidak ketahui. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah berpendapat, kata Syekh Rabi' hafizahullah, bahwa keharaman di dalam ayat ini yang paling keji dan keharaman yang paling terbesar adalah berucap, berbicara tentang Allahu Jalla fi'ula tanpa dasar ilmu. Kata beliau, idh anna syirka wal kufra lam yansha'a illa alal kadhibi. Sebab kesyirikan, kekufuran tidak terjadi kecuali di atas sifat al-kadzib, yaitu berdusta, rahimani wa rahimakumullah. Terlalu banyak, barakallahu fikum, ayat-ayat yang mencela dan mencerca sifat berdusta ini. Barakallahu fi. An-Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, ijtanibus sab'al mubiqat, asyirk billah wassihir wa qatlun nafsi allati harramallah illa bilhaq wa aklu riba wa aql mal yatim wa tawal yawm az-zahab wa qadhf al-muhsanatil ghafilatil mu'minat. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirik, kemudian sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, Allahu Jalla fi'ula, dengan tanpa alasan yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, kemudian lari dari medan perang. Termasuk diantaranya adalah menuduh seorang wanita yang muhsinah, muhsanat, yang menjaga diri, mukminat, ghafilah, dalam kelalaian, dituduh, barakallahu fikum, telah melakukan ya perzinahan. Kata Imam Rabi' hafizahullahu ta'ala, Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan bahwa menuduh itu merupakan kedustaan yang asna, yang paling jelek. Bahkan ini termasuk dari min kabairidzunub, yang wajib dijauhi karena bahayanya, barakallahu fikum. Orang-orang yang terlibat dalam urusan gampang menuduh, Barakallahu fikum. Ini berada di dalam hukuman kedustaan yang mel'un di dunia dan di akhirat. Bahkan rahimani wa rahimakumullah, beliau menyebutkan ini hukuman terhadap orang yang menuduh seorang wanita berzina, rahimani wa rahimakumullah, wa akhtar, dan lebih berbahaya lagi kata beliau, qadful abriya minal mu'minin al mujahidin ad-du'at ila Allah tabarak wa ta'ala bil haqqi wal burhan. Lebih berbahaya lagi di saat menuduh dan menuding orang-orang yang abriya minal mu'minin mujahidin, para pejuang, duat ilallah tabaraka wa ta'ala, yang menyeru kepada al-haq, yang menyeru kepada hujah-hujah, barakallahu fikum, kemudian dituduh dan dituding dengan berbagai macam tuduhan. Ini akhtar, lebih berbahaya lagi. Kalau saja menuding kepribadian, kaitannya dengan syakhsiyah wanita, kaitannya dengan syakhsiyah kepribadiannya, barakallahu fikum, bagaimana lagi jikalau dengan dusta menuduh dan menuding orang-orang yang menjadi duat ilallah tabaraka wa ta'ala, orang-orang yang baik di dalam hidup ini, barakallahu fi, dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan untuk menjatuhkannya agar orang lain, barakallahu fikum, menjauh darinya, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah mara bahaya yang besar. Kata beliau menyebutkan Al-Imam Rabi hafizahullahu ta'ala, ahlul ahwa yang memerangi kebenaran, yang memerangi ahlul haqqi, mereka menganggap bahwa hadis ini khusus untuk orang yang menuduh wanita yang berbuat zina, barakallahu fikum. Sungguh betapa salah, betapa rugi, wa khaba dhanna man yafham hadal faham al-fasid. Ini adalah sebuah pemahaman yang rusak. Betapa merugi, betapa salahnya dia memahami kalau ini adalah khusus tuduhan kepada seorang wanita yang berzina saja. Namun hadis ini kata beliau mencakup man yantahiku a'radhal muslimin wala siyama du'at al-haq al-abriya. Ini mencakup menjatuhkan kehormatan al-muslimin, terlebih khusus dia adalah duat ila Allah, seorang da'i yang mengajak kepada kebenaran, barakallahu fikum, seorang da'i yang berupaya untuk menjadi terbaik, menebar kebaikan di tengah umat. Fa inna a'radahum, maka kehormatan para duat ilallah tabaraka wa ta'ala ini adalah la syadidatul hurmah, memiliki kehormatan yang sangat besar. Maka terkadang yang mencelanya, kata beliau, patut untuk mendapatkan laknat, patut untuk mendapatkan ancaman, rahimani wa rahimakumullah. Kalau saja menuding seorang wanita yang syakhsiyah duniawiyah saja begitu besar hukuman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana lagi jikalau menuduh seseorang du'at ilallah yang kemudian berimbas kepada dakwatu ilallah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini akan menjadi lebih besar barakallahu fikum urusannya dalam hidup. Ahibbati fillah, berdusta, perilaku yang kotor dan keji, dan hukumannya dari Allah Jalla wa'ala, baik di dalam ayat Al-Quran atau hadith Nabi alaihissalatu wassalam, adalah sangat besar. Kita tahu hadith yang mengatakan ayatul munafik thalatha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa berdusta ini merupakan tanda-tanda sifat munafik. Ayatul munafik thalath, apabila dia berbicara, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia ingkar janji. Apabila dia diberikan amanah, dia mengkhianati amanat itu. Barakallahu fikum. Lebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa al-kadzib yahdi ila al-fujur, bahwa dusta ini barakallahu fikum akan mengantarkan kepada kejelekan-kejelekan. Sekali berdusta akan membawa ini kepada hal-hal yang jelek dan buruk. Innal kadhiba yahdi ila al-fujur. An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan barakallahu fikum kata al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika menjelaskan bahwa al-kadhib asas al-fujur, dasar dari kejahatan-kejahatan ini adalah al-kadhib asas. Sehingga kalau seseorang berada pada asas ini, mesti dari lisannya yang keluar yang jelek. Awalnya kejelekan jiwa. Dari kejelekan jiwa ini kemudian yasri berjalan sampai menjadikan lisannya itu jelek. Yahdi ilal fujur, mengantarkan kepada al-fujur, kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Dari lisan yasri ilal jawarih, dari organ tubuhnya, semua afa'il yang dilakukan melalui tangannya, rahimani wa rahimakumullah, tulisan-tulisnya, ini adalah Allah salamatul afiyah. Sehingga benar-benar kata beliau, fayaum al-kadhib aqwalahu wa a'malahu wa ahwalahu. sehingga benar-benar ucapannya, kemudian perbuatannya, kondisi-kondisi hidupnya, bergaulnya ini, berjual belinya, barakallahu fikum, semuanya dibarengi dengan kedustaan yang ada pada dirinya. Nas'alullah salamatal afiyah. Bahkan beliau menyebutkan, wallahu ta'ala yu'aqib al-kadzdzab bi ayyaqidahu wa yuthabbithahu an masalihihi wa manafi'ihi. Bahkan Allahu jalla wa ala menghukum orang yang berdusta itu dengan memutuskan, menghentikan kemaslahatan-kemaslahatan, manfaat-manfaat, barakallahu fikum, di dalam hidup. Putus dunianya, amblas. Masalih, kemaslahatan-kemaslahatannya dihukum oleh Allahu Jalla wa'ala, diputus, barakallahu fikum. Dan manafi', hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Betapa mengerikan, ahibati fillah, sifat berdusta ini bila dibawa di dalam hidup, barakallahu fikum. Kata beliau melangsungkan, wa yuthibu sadiqa bi ayyuwaffiqahu lilqiyam bi masalihi dunya wa akhiratihi. Allahu jalla wa ala akan memberikan ganjaran kepada orang yang memiliki kejujuran di dalam hidup untuk diberikan taufik mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan dunianya dan juga terkait dengan urusan akhiratnya. Famastujlibat masalihud dunya wal akhirah bimithli sidq. Tiada kemaslahatan hidup dunia dan akhirat itu diraih dan digapai lebih dari sifat jujur. Tidak akan ada. Artinya bahwa kemaslahatan hidup di dunia ini dan di akhirat kita akan diperoleh dengan kejujuran, barakallahu fikum. Wala mafasiduha wa madharruha bimithlil kadhib. Demikian juga tidak akan terjadi kemudaratan, kerusakan dunia dan akhirat lebih besar dari akibat berdusta, barakallahu fikum. Mari kita dengarkan sebagai penutup hadis Nabi alaihi salatu wassalam muttafaqun alaihi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Akibat buruk yang terjadi di dunia dan juga, barakallahu fikum, di akhirat, ancaman, sehingga jangan sampai kita berperilaku dengan perilaku berdusta, barakallahu fikum. Kita harus segera kembali bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala tatkala kita terjatuh di dalam perkara adu perilaku yang jelek dan buruk ini. Pengaruh dalam hidup kita dengan Allah Jalla wa'ala dan hidup bersama saudara-saudara kita itu besar. Termasuk diantaranya adalah berdusta itu akan bisa mempengaruhi persaudaraan, akan bisa merusak persaudaraan, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yakdhibuhu. Satu muslim dengan muslim lainnya itu bersaudara. Maka jangan sekali-kali dia berbuat zalim terhadap saudaranya. Karena ini tentu akan bisa mempengaruhi persaudaraan itu sendiri. Merusak persaudaraan. Demikian juga perilaku berdusta kepada saudara akan bisa merusak persaudaraan barakallahu fikum di dalam hidup. Maka coba antum lihat ya dalam hidup bermasyarakat. Orang yang gemar berdusta di kampung kita misalkan. Temannya barakallahu fikum. Tanggapan masyarakat terhadapnya. Masyarakat memandangnya. Menjadi bahan omongan yang jelek di mana-mana. Sulit hidupnya. Kenapa masyarakat mengingatkan sampean jangan bermuamalah dengannya. Orangnya suka begini berdusta. Di mana-mana. Keberadaan orang yang seperti ini tercela. Fama balukum. Bagaimana lagi kita berdusta di tengah orang-orang yang belajar kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana lagi kita berdusta di tengah orang-orang yang mengerti al-haq. Mengerti jalan keselamatan di dalam hidup barakallahu fikum. Tapi jikalau seseorang yang itu telah menjadi perangai perilaku akhlaknya, maka dia tidak akan peduli rahimani wa rahimakumullah. Ingat, ini adalah ukubah. Hukuman dari Allahu tabaraka wa ta'ala wal-iyadu billah. Sebagai penutup, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah mendengar Nabi alaihissalatu wassalam bercerita tentang Bani Israel. Tiga orang pada Bani Israel, semuanya sudah mendengar ceritanya. Di situ ada pelajaran yang berharga. Satu punya kulit belang. Yang satu botak. Yang satu buta. Allahu tabaraka wa ta'ala ingin menguji masing-masing orang tersebut. Allahu Jalla wa'ala mengutus malaikat kepada yang berkulit belang tersebut, lalu bertanya kepadanya, apa yang engkau paling sukai? Qala, dia menjawab, yang saya sukai adalah warna kulit yang bagus. Dan Allahu Jalla wa'ala melenyapkan dariku yang dengannya ini saya dipandang tidak enak, tidak bagus, dijauhi. Famasahahu, malaikat kemudian mengusap kulitnya, lalu kemudian lenyaplah barakallahu fikum penyakit yang diidapnya. Malaikat bertanya lagi, harta apa yang paling kau sukai? Ibil, unta, syakrawi dalam riwayat Baqarah. Lalu diberikan kepadanya naqah asyara, yaitu unta sudah bunting, kemudian dekat melahirkan. Kata malaikat ini, barakallahu laka fiha. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan barokah padamu pada harta ini. Malaikat kemudian mendatangi orang yang kedua, Al-Aqra, yang botak, lalu kemudian bertanya kepadanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang paling engkau sukai? Lalu dia menyebutkan rambut yang bagus sehingga hilang dariku sesuatu yang dianggap tidak bagus, jelek oleh orang-orang. Setelah itu, barakallahu fikum mengusap kepalanya, kemudian rambutnya tumbuh. Lalu malaikat itu bertanya, harta apakah yang engkau paling cintai, yang paling engkau sukai? Dia menyebut al-baqar, sapi. Lalu diberikan sapi yang hamil dan dekat melahirkan. Malaikat tersebut mengatakan, barakallahu laka fiha. Lalu malaikat ini mendatangi al-a'ma, yang buta. Barakallahu fikum, apa yang engkau paling sukai? Mengatakan, Allah Jalla wa'ala mengembalikan penglihatanku ini. Malaikat mengusapnya, kemudian dengan biiznillah Allah Jalla wa'ala mengembalikan penglihatannya. Harta apakah yang engkau sukai? Dia menjawab, al-ghanam, yaitu kambing. Diberikanlah seekor kambing betina yang hamil besar, bunting, dekat melahirkan. Semuanya berkembang. Yang diberikan unta berkembang, berlembah-lembah. Yang diberikan sapi juga demikian. Yang diberikan barakallahu fikum kambing juga demikian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namanya ujian. Maka malaikat kemudian mendatangi yang pertama dalam bentuk sebelum dia dikembalikan kulitnya. Malaikat ini mengatakan, rajulun miskin qad inqata'at biyal hibal fi safari. Saya adalah seseorang yang sangat butuh. Perjalanan saya terganggu karena habis bekal. Tidak ada yang bisa menyampaikan pada hari ini ke tempat tujuan kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian bantuanmu. As'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan. Malaikat yang datang ini dengan penampilan seperti penampilan pertama. Kulitnya ia dijauhi, menjadi bahan omongan. Semua orang mencelanya, barakallahu fikum. Dia meminta dengan sangat, bersumpah dengan yang telah memberikan kepadanya kulit yang baik. Minta al-mal, satu ekor saja dari harta yang berlembah-lembah tersebut, minta satu ekor. Ataballagu bihi fi safari. Dengannya saya bisa menjadi bekal dalam perjalanan menyampaikan ketujuan. Kata orang tersebut, al-hukuku kathira. Ini persoalannya, hak itu banyak yang berhak. Faqala, Malaikat mengatakan, ya seolah-olah saya ini kan tahu kondisimu. Bukankah dulu Anda juga belang sehingga orang-orang barakallahu fikum menjauh darimu? Bukankah engkau adalah fakir, lalu Allah Jalla wa'ala memberikan kepadamu? Faqala dengan sifat angkuh dan sombong mengatakan, innama warithu hadal mal kabiran an kabirin. Saya ini mendapatkan warisan. Coba. Saya ini mendapatkan warisan dari ya orang-orang kabir. Ya besar pendahulunya. Barakallahu fikum. Kata malaikat, in kunta kadziban, kalau Anda berdusta, kalau Anda berdusta, fasayyarakallah ila ma kunta. Kalau Anda berdusta, semoga Allah Jalla wa'ala mengembalikan engkau kepada kondisi sebelumnya. Anda belang, Anda fakir. Allahu Jalla wa'ala balikkan, ya ahibbati fillah. Habis ludes dunianya. Kembali barakallahu fikum kulit belangnya. Bimadha? Dengan apa? Dengan berdusta. Barakallahu fikum. Allahu Jalla wa'ala menghukumnya, rahimani wa rahimakumullah. Hancur dunianya. Demikian juga barakallahu fikum yang kedua, sama. Jikalau engkau berdusta, semoga Allah mengembalikan engkau dalam kondisi sebelumnya. Anda botak dan juga Anda fakir. Ahibbati fillah, dikembalikan. Dari ketiga orang ini yang berhasil lulus, satu. Dengan apa dia lulus? Barakallahu fikum. Dunianya dijaga oleh Allah Jalla fi'ula. Kenikmatan yang dia minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu dipelihara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di saat dia meminta kepada yang buta tadi yang sudah dikembalikan punya kambing berlembah-lembah, ketika meminta barakallahu fikum, dia mengatakan, dulu saya juga buta. Lalu Allah Jalla wa'ala mengembalikan penglihatanku ini. Bukankah ini sebuah kejujuran? Kejujuran yang menjadikan dia barakallahu fikum menjadi orang yang selamat dunianya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sampai dia mengatakan, fakhud ma syi'ta wada' ma syi'ta fawallahi. Silakan engkau ambil mana yang engkau maukan. Ambil. Engkau tinggalkan apa yang kau maukan. Silakan. Demi Allah, saya tidak akan menahan apapun yang engkau minta, ambil, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata malaikat tersebut? Amsik. Tahan. Apa yang engkau miliki? Kalian sudah diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah telah meridhai engkau. Dan Allah Jalla wa Ta'ala telah memurkai dua teman engkau. Ahibbati fillah. benar bahwa berdusta itu akan merusak dunia dan merusak akhirat kita. Alhamdulillah, ilmu yang kita pelajari ini ahibbati fillah untuk kemudian mengajak kita untuk bersifat, berperangai, berperilaku jujur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan jujur di hadapan saudara-saudara kita. Insyaallah, jikalau ini yang menjadi perilaku kita, Allah Jalla wa Ala akan membukakan manafi, manfaat-manfaat, masalih-masalih untuk dunia kita dan kemaslahatan untuk akhirat kita. Ahibbati fillah, mohon maaf barakallahu fikum atas segala kekurangan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Jalla wa Ala menganugerahkan kita sifat jujur di dalam hidup dan menjauhkan kita dan melindungi kita dari sifat yang tercela, yaitu berdusta dan gemar berdusta. Ahibbati fillah. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.